إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Satu hal yang perlu untuk saya sampaikan sebelum kita melanjutkan membaca kitab Qatful Jana Al-Mustatab terkait dengan tanggung jawab tarbiyah terhadap anak-anak kita, baik dalam hal ini anak secara yakni hubungan nasab, yakni seorang orang tua kepada putra-putrinya, ataupun anak secara rohani, yakni seorang guru terhadap murid-muridnya atau terhadap tulabnya. Secara khusus terhadap banatina, ya anak-anak perempuan kita, di mana mereka adalah calon-calon ummahat yang akan mencetak generasi penerus kita, dikarenakan madrasah yang pertama yang ditemui oleh anak-anak kaum muslimin adalah ummahat, ya ibu-ibu dari anak-anak itu sendiri. Sebelum mereka memasuki madrasah-madrasah yang diadakan dengan berbagai tingkatan atau marhalah yang ada. Oleh karenanya, pendidikan terhadap mereka untuk bisa memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, demikian pula masuk di dalam cakupan perkara tersebut adab-adab yang semestinya diajarkan kepada mereka, sesuatu yang harus ditanamkan sedini mungkin, ya sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahaman mereka. Termasuk dalam hal apa yang menjadi ciri wanita yang Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan dalam Al-Qur'an ketika menyebut tentang para wanita, waqarna fi buyutikun, Dan hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita, yang menunjukkan bahwa tidaklah mereka keluar dari rumah-rumah mereka kecuali karena suatu hajat, baik terkait dengan kebutuhan ilmu ataupun kebutuhan-kebutuhan yang mau tidak mau menuntut untuk seorang wanita keluar. Pendidikan ini untuk menjadikan seorang wanita memahami medannya. Ya. Tidak bisa untuk menunggu anak itu, yakni mendekati usia dewasa. Ya. Dalam artian, oh masih kecil, enggak apa-apa. Tetap harus difahamkan kepada anak bahwa dunia wanita dengan dunia laki-laki berbeda. Ya. Termasuk dalam hal ketika tertuntut untuk mereka keluar, maka pakaian yang syar'i yang diperintahkan oleh agama ini hendaknya dikenalkan kepada mereka. Betul, bukan menjadi keharusan untuk wanita memakai pakaian yang berwarna hitam. Bukan suatu keharusan. Tetapi mereka salafun salih, para wanita dari kalangan sahabiyat, mereka memilih warna tersebut dikarenakan ini warna yang paling jauh, ya, dari menjadi sorotan pandangan, ya, warna yang paling jauh dari menjadi fitnah, menjadi daya tarik terhadap mata untuk melihatnya. Maka orang tua dalam hal ini bertanggung jawab terhadap tarbiyah mereka, termasuk dari sisi memilihkan pakaian untuk putri-putri mereka. Ya. Terlebih mereka yang sudah usianya ya belasan, tubuhnya sudah bersaing dengan ibu-ibu mereka. Maka jangan sampai orang tua tidak perhatian terhadap masalah ini, memberikan untuk mereka atau membebaskan kepada mereka untuk memilih apa yang menurut selera mereka, sehingga keluar dengan memakai warna-warna pakaian yang mencolok. Ya, entah itu pakaian di makna yakni jubah ataupun kerudungnya, termasuk dalam hal ini apa yang dipakai untuk alas kakinya. Ya. Warna-warna yang mencolok, baik itu putih ataupun merah, ya, kalau ada, ataupun ungu yang menyala, warna-warna yang merupakan warna yang menarik pandangan, ya, sehingga dihindari. Dan jangan sampai ada di antara kita yang berdalih dengan perbuatan semakin manusia, ya, dari orang-orang di masa kita, untuk kemudian dijadikan sebagai dalil. Kalau mau kita menjadikan dalil dari kalangan manusia, mereka para salafun salih sebagai dalil dalam kita beramal. Bagaimana para wanita ansor, ya, yang jelas keadaan mereka dipersaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbuatan sebagian manusia di masa kita, ya, bukan dalil sama sekali. Dan sampai ada yang beralasan, oh, fulan pulang dari Saudi, fulan pulang dari Yaman, fulan pulang dari ini, dari itu, kemudian dijadikan sebagai dalil. Ini sebagai tandih bagi para orang tua untuk betul-betul memperhatikan. Baik, kita kembali ke kitab. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah membaca tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap empat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Hadid, yakni firman Allah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya beliau mengucapkan Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Di mana ya, ini semua tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tahu tidak ada manusia yang lebih mengerti tentang kitab Allah dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh Zaid selanjutnya, fa huwal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin tabaraka wa ta'ala. Maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal. Bila bidayah, zat yang maha pertama yang keberadaannya bila bidayah, tanpa permulaan. Jadi sifat awwaliyah Allah Subhanahu wa taala bila bidayah, tanpa permulaan. Ini yang membedakan ya, wujud yakni keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan wujud yakni keberadaan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa permulaan. Adapun makhluk ya, semuanya memiliki permulaan, memiliki bidayah. Kemudian wal akhiru bila nihayah, dan Allah Subhanahu wa taala al akhir, zat yang maha akhir, menunjukkan ya bahwa tidak ada yang lebih akhir dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini bila nihayah, tanpa ada nihayah, ujungnya. Ya, di sini menunjukkan kemaha kekalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Ya. Tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Adapun ya, sebagian makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kekekalan pada mereka, semisal al-jannah, surga dengan para penghuninya. Demikian juga an-nar, neraka dengan para penghuninya dari kalangan kufar, orang-orang yang tidak memiliki keimanan sama sekali. Maka kekekalan pada makhluk-makhluk tersebut sifatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, sama-sama memiliki sifat kekal, tetapi hakikatnya jelas berbeda. Ya, hakikatnya jelas berbeda. Karena sifat kekal yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala ada sifat yang lazimatun li dzatihi, senantiasa ya, sifat yang tetap ya melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun sifat kekal yang ada pada makhluk itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita pelajari pula bahwa dari empat nama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menunjukkan ihatatu ilmillahi tabaraka wa taala, yakni cakupan liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya ala kulli syai, terhadap segala sesuatu, zamanan wa makanan, baik secara tinjauan waktu maupun secara tinjauan tempat. Tidak ada satu waktu pun yang kosong dari pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada satu tempat pun yang kosong dari pengawasan dan liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buah dari keimanan kita kepada empat nama Allah Subhanahu wa taala ini membimbing kita untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, pada kesempatan apapun kita berada di situ. Kemudian walaisa lahu mukafi'un, di mana tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala mukafi' yang sekufu, yang setara, yang setanding dengannya. Laisa lillahi kufun wa laisa lahu nadhirun, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang setara, tidak pula ada baginya sesuatu yang sebanding. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, hal ta'lamu lahu samia, engkau tidak akan mendapati baginya saminya, yakni tandingan. Kita lihat ya, dari sisi satu sifat saja ya, maka di sana sudah berbeda antara al-Khaliq Allah Tabaraka wa taala dengan makhluk. Bagi contoh misalnya adalah sifat wujud ya, yakni keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satu makhluk pun ya kecuali mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang sudah rusak fitrahnya ya, semisal ya Jahmiyah atau yang semisalnya ya, termasuk di antaranya yang menghangat yakni kelompok komunis. Ya. Jadi hatta hewan melata yang tidak memiliki akal itu mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada manusia yang katanya mereka berakal tidak mengimani keberadaan Allah, menunjukkan bahwa akalnya sudah rusak. Jadi dari sifat, satu sifat ini saja, yakni sifat adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah. Karena semua yang selain Allah Subhanahu wa taala adanya berpermulaan. Ya. Adanya berpermulaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya, keberadaannya tanpa permulaan. Sehingga dari sisi ini saja ya, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada seluruh sifat-sifat yang lainnya. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang semisal seperti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi setiap kita ketika mendengar atau ketika diperdengarkan satu dari sifat-sifat Allah untuk kita meyakini bahwa sifat itu berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Kemudian fatanawalat hadhihi suratul qasirah a'ni suratul ikhlas jami'an wa'id tauhidi as-salasah. Maka surat yang pendek ini, yakni aku maksudkan surat Al-Ikhlas, mencakup seluruh jenis tauhid yang tiga. Tauhidil uluhiyah. Yang pertama, tauhid al-uluhiyah. Alladhi arafnahu min qawlillahi azza wa jal. Yang kita mengetahuinya. Ini pada surat ini tentang tauhid al-uluhiyah dari firman Allah Azza wa Jal, qul huwallahu ahad. Katakan, badialah Allah zat yang maha esa. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ini makna qul huwallahu ahad, ay huwa al-ilahu wahid. Dialah sesembahan satu-satunya yang hak, yang benar. Alladhi yastahiku ayyu'bada wahdahu duna siwa. Yang memiliki hak untuk diibadahi. Dia semata. Di mana tidak ada yang selainnya yang memiliki hak untuk diibadahi. Daripada ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas ini, Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan tentang kemahesaannya dalam hak untuk diibadahi. Ini adalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian was-samadu, yakni pada ayat yang kedua, Allahus samad. As-samad الخالق الرازق السيد المالك المدبر لجميع الأمور. Makna dari As-Samad adalah Al-Khaliq, zat yang maha mencipta. Ar-Razik, zat yang maha memberi rizki. As-Sayyid, tuan. Al-Malik, ya, pemilik. Al-Mudabbiru li jami'il umur, yang mengatur ya segala urusan, yang mengatur segala urusan dari makhluk-makhluknya. Dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala lah yang berlaku pada seluruh makhluknya. Kita manusia memiliki rencana, tapi manakala rencana yang kita susun dengan sepandai apapun kita mengatur, dengan mengerahkan segala kemampuan dan bantuan yang bisa kita datangkan, jika tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tidak mungkin akan terwujud. Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir li jami'il umur. Maka jika kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala lah pengatur segala urusan, untuk kita betul-betul meluruskan urusan-urusan kita agar tidak menyelisihi syariatnya. Wa ma siwahu min makhluqatihi. Adapun yang selainnya dari seluruh makhluknya, di mana semua yang selain Allah adalah makhluk, ya, dan semuanya makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rabb selainnya. Semua makhluk muhtajun ilaih, muftakirun ilaihi azza sya'nuhu. Semuanya butuh, semuanya memerlukan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha mulia urusannya. Ini penjelasan dari mana As-Samad. Wa fi dzalika bayanu tauhidir rububiyyatihi. Maka pada ayat yang kedua ini terdapat penjelasan tentang tauhid rububiyyah. Daripada Allahus Samad, ya, ayat ini mengandung penjelasan tentang tauhid ar-rububiyyah. Kemudian fa anwa'ut tauhidits tsalatsah, maka tiga jenis tauhid, yakni tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma was-sifat, mutalazimatun min haitsu ad-dilalah 'ala al-ma'na, adalah ya, yang saling mutalazima, yakni saling menuntut, mengharuskan dari sisi ad-dilalah, penunjukan dari masing-masing tauhid tersebut. Beliau akan menjelaskannya. Wadzalika, yakni sisi penjelasannya, anna tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-asma'i was-sifat yastalzimani tauhid al-uluhiyyah, bahwa tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Jadi seseorang yang telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala rabb terhadap semesta alam, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada padanya kekurangan sedikit pun, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada selainnya, maka keyakinan seorang akan tauhid ar-rububiyah serta tauhid al-asma was-sifat yastalzimani, dua tauhid ini menuntut, melazimkan, mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Untuk orang yang telah meyakini dua tauhid tadi, meyakini tauhid al-uluhiyah. Wah, jika dia meyakini, mengimani bahwa tidak ada rabb selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang maha sempurna selain Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan dirinya untuk mempertuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang memiliki kekurangan, memiliki aib, memiliki kebutuhan kepada yang lainnya, tidak pantas untuk disembah-sembah, tidak pantas untuk diibadahi, tidak pantas untuk dijadikan tempat bertawakal kepadanya. Kemudian wa tauhidul uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah mutadamminun laha atau lahuma, sedangkan tauhid uluhiyah, tauhid ini mencakupi dua jenis tauhid yang lainnya. Maknanya bahwa seorang yang meyakini kemaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi, maka dalam keyakinannya ini mengandung ya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah rabb terhadap semesta alam. Ya, mengandung keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, karena tidaklah seorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang dia ibadahi kecuali ya, keyakinannya ini terkandung di dalamnya ya, keyakinan terhadap kemaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Ini keterkaitan antara tiga jenis tauhid tersebut. Oleh karenanya, jika kita perhatikan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilzam orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka meyakini tauhid ar-rububiyah ya, Allah mengilzam mereka untuk meyakini kemaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyahnya. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa bayanu hadha at-talazumi huwa man aqarra bi tauhidil uluhiyah ay anna Allah wal ma'budu bihaqqin wa ma siwahu batilun fa innahu la yunkiru anna Allah wal khaliqul mudabbiru li jami'il umur bal yukiru bidzalika wa hadha ma'na tadammun wa kadzalika ay wa kadza man aqarra bi tauhidir rububiyyah wa tauhidil asma'i was sifati lazimahu أن يفرض الله بالعبادة وحده دون سواه minal ma'budatil batilah. Penjelasan sisi talazum, sisi saling melazimkan, mengharuskan dari jenis-jenis tauhid ini, kata beliau, bahwa siapa yang mengakui tauhid uluhiyah, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala lah zat yang diibadai yang berhak terhadap peribadatan tersebut, dan ini peribadatan yang hak, yang benar. Adapun yang selain yang diibadai oleh manusia yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesembahan yang batil. Seseorang yang meyakini kemaesaan dalam hal uluhiyah ini, fa innahu la yunkiru, maka sungguhnya dia tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala lah al-khaliqul mudabbir li jami'il umur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah pencipta dan pengatur seluruh urusan yang ada. Bal yukiru bidzalik, bahkan dia mengakui yang demikian. Karena tidaklah seorang ya menjadikan sesuatu sebagai satu-satunya yang dia ibadahi kecuali di atas keyakinan bahwa sesuatu yang satu itulah ya yang menciptakannya, yang bisa memberikan manfaat ataupun menolak kemudaratan darinya. Ya, adapun yang selainnya tidak mampu untuk melakukan itu semua. Wa hadza ma'na at-tadammun. Ini makna dari at-tadammun, yakni bahwa pada pengikraran, pengakuan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat. Selanjutnya, wa kadza man aqarra bi tauhidir rububiyah wa tauhidil asma'i was sifat, demikian juga seseorang yang mengakui tauhid rububiyah serta tauhid al-asma wa sifat, seorang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Dia meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang tertinggi. Tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara ini. Lazimahu ay yufridallaha bil ibadah wahdahu duna siwa. Maka menuntut dia, kalau dia sudah meyakini ini, bahwa Allah yang mencipta, yang selainnya tidak bisa mencipta. Bahwa Allah yang maha sempurna, yang lainnya tidak sempurna. Mewajibkan baginya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal diibadahi. Bahwa tidak ada yang selainnya yang pantas untuk diibadahi. Dan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disembah-sembah oleh makhluk, oleh manusia ini, minal ma'budatil batilah, merupakan sesembahan-sesembahan yang batil. Baik, kita dengarkan azan terlebih. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fi qawlihi, dan pada firman-Nya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badia Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki anak, wa lam yulad, tidak pula diperanakkan, artinya memiliki leluhur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sesuatu pun yang sekufu setara dengannya. Jadi ayat yang keempat dari surat Al-Ikhlas ini secara makna sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai, yakni penafian adanya sesuatu yang sekufu atau semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Zaid rahimahullah, nafyun li jami'in naqaisi wal 'uyubi 'anillahi 'azza wa jalla wa tanzihun lahu 'an mumatsalati makhluqatihi lahu. Bahwa pada dua ayat ini terdapat penafian, peniadaan terhadap seluruh an-naqais wal uyub, segala bentuk kekurangan dan aib cela dari Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari segala jenis kekurangan dan aib atau cela. Wa tanzihun lahu, dan pensucian Allah Subhanahu wa Ta'ala an mumatsalati makhluqatihi lahu, dari adanya penyerupaan dari makhluk-makhluknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa sebagaimana tidak ada makhluk ya yang semisal serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula ya seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan terhadap dirinya berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ya, jadi perkara ya yang saling berkonsekuensi bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah serupa dengan makhluk-makhluknya. Sebagaimana pada ayat yang ketiga, di sini Allah menafikan adanya anak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan adanya yakni usul atau induk, dikarenakan sesuatu yang memiliki anak atau sesuatu yang memiliki induk, baik adanya tasyabbuh, yakni keserupaan antara anak dengan induknya, antara induk dengan anaknya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ahad, Zat yang Maha Esa. Tidak ada sesuatu pun ya yang semisal atau yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana sesuatu yang memiliki keturunan butuh kepada keturunannya, sesuatu yang menjadi keturunan dari sesuatu butuh kepada leluhurnya. Ya, sebagaimana orang tua butuh kepada anak, sebaliknya perkara yang sangat jelas, anak membutuhkan orang tuanya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Kaya yang tidak butuh kepada selainnya. Kemudian wa idza nufiyat anillahi an-naqais wal uyub yajibu ayyahilla mahallaha sifatul kamali wal jalali kama qarrara dhalika ulama'u hadzal fan. Jika ternafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala segala bentuk kekurangan dan segala macam perkara yang tercela, maka wajib ya ketika dinafikan segala bentuk kekurangan dan sifat cela dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib untuk ditempatkan pada tempatnya ini, yakni sifatul kamali wal jalali, seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya disifati dengan sifat yang baik, tetapi yang terbaik, yang tidak ada kekurangannya sedikit kepada seluruh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qarrara dzalika ulama'u hadzal fan, sebagaimana yang demikian ditegaskan oleh para ulama dalam permasalahan ilmu ini, yakni ilmu tauhid, secara khusus pada permasalahan al-asma wa sifatillah. Baik, ini terkait dengan materi yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Juga hal yang mungkin perlu diingatkan terkait dengan permasalahan sepak terjang atau langkah-langkah hizbiyah. Dalam hal ini secara khusus, ya, yakni orang-orang turafiyin yang ada di negeri kita, di mana mereka berupaya untuk menyembunyikan hakikat mereka dengan mengundang para ulama Ahlussunnah, para ulama salafiyin untuk mendatangi markas-markas mereka. Ya. Jadi tujuan didatangkannya para ulama bukan hakikatnya untuk menimba ilmu dari mereka, tapi untuk menutupi aib mereka, kehizbiahan mereka. Dan termasuk yang belum lama, yakni tahun ini 1437 Hijriyah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah wa ra'ah, ketika beliau datang ke markas Ibnu Baz, nama markasnya bagus ya, Ibnu Baz, enggak berani pakai nama markasnya Abdurrahman Abdul Khaliq begitu ya, pakainya nama markas ya, nama-nama imam Ahlus Sunnah. Beliau bercerita bahwa dalam perjalanan itu beliau mengupas tentang permasalahan Abul Hasan Al-Ma'ribi, ya, yang ternyata kata beliau bahwa ikhwah tidak mengerti tentang keadaan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Padahal perkara Abul Hasan Al-Ma'ribi ini sudah lama, sejak tahun 2000-an, bahkan sebelumnya. Dan telah sampai peringatan-peringatan kepada mereka, menunjukkan tentang dustanya mereka. Ya. Demikian juga ketika Syekh melihat langsung di tempat tersebut, ya, yakni tanda-tanda, ya, kan markas mereka tidak lepas dari bantuan Ihya At-Turat yang ada di Kuwait. Yang itu lambang atau gambaran Ihya At-Turat yang ada di situ. Diingatkan oleh Syekh tentang yakni kebusukan Ihya At-Turat. Ya. Kemudian tulisan Syekh yang di situ nasihat kepada mereka, justru mereka sebarkan mungkin pada beberapa bulan yang lalu, ada selebaran dari mereka yang mereka menganggap bahwa itu adalah tazkiyah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili terhadap markas tersebut. Ya, makanya Syekh pada bulan ini, ya, tertulis di sini 19 Zulhijjah tahun 1437. Ya, hari-hari ini berarti beliau memberikan klarifikasi bahwa apa yang beliau tulis itu sebagai nasihat, ya, untuk mereka, bukan tazkiyah, ya, untuk bukan tazkiyah untuk mereka, tapi nasihat untuk mereka kembali kepada jalan yang lurus, jalan salafus salih, untuk bersikap jujur, ya, kemudian bersikap benar dan bersikap baik di dalam beragama. Baik. Ini sebagai suatu ya, pemberitahuan yang sifatnya bahwa mereka orang-orang turasiyin, ya, tidak lepas dari upaya bagaimana mendompleng, ya, nama-nama para ulama untuk membenarkan langkah-langkah mereka. Ya. Menunjukkan dari sini bahwa mereka memang sangat butuh, ya, kepada ulama, tetapi tidak mau untuk merujuk kepada para ulama. Agar itu cari anget-angetnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.